Konsultasi Syariah. Akhlak baik tapi tidak sholat. Pertanyaan. Banyak saya jumpai orang yang akhlaknya baik tapi dia tidak sholat. Bagaimana yang demikian itu? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertama, kita lihat lebih dekat pengertian dari kata akhlak. Secara bahasa, akhlak diartikan sebagai tabiat, karakter, wibawa, dan kualitas agama. Dalam kamus Al-Muhit dinyatakan, akhlak artinya sijjiyah atau karakter, tabiat, wibawa, dan kualitas agama. Kamus Al-Muhit. Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dirimu berada di atas akhlak yang mulia. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Artinya, kamu memiliki adab yang sangat agung yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Itulah Islam dan semua syariatnya. Dinyatakan dalam satu riwayat dari Ibnu Abbas, beliau menjelaskan, akhlak yang mulia artinya agama yang agung, yaitu Islam. Tafsir At-Tabari. Berdasarkan keterangan di atas, pengertian akhlak lebih luas daripada sebatas diartikan bersikap baik kepada sesama manusia. Karena interaksi kita tidak hanya dengan sesama manusia. Termasuk yang sangat penting diperhatikan, interaksi manusia dengan Tuhannya Allah Ta'ala. Karena itulah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut akhlaknya sangat mulia karena beliau manusia yang paling sempurna dalam berinteraksi dengan Allah. Di samping itu, beliau juga sangat mulia dalam berinteraksi dengan semua makhluk yang ada di sekitarnya. Ibnul Qayyim pernah menjelaskan, akhlak yang terpuji itu ada dua. Satu, akhlak terpuji kepada Allah, yaitu dengan memahami bahwa semua yang kita lakukan butuh untuk mendapat ampunan dari Allah. Sementara apapun yang datang dari Allah mengharuskan adanya rasa syukur, sehingga dia selalu bersyukur kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya. Dia selalu melihat banyaknya nikmat dan aib yang ada pada diri dan perbuatannya. Dua, akhlak terpuji kepada sesama manusia. Dan intinya dua, memberikan kebaikan baik ucapan atau perbuatan, dan tidak mengganggu baik ucapan dan perbuatan. Tahdzib as-sunan. Ketika ada orang yang suka berbuat baik kepada sesama, tapi dia tidak sholat, berarti dia memiliki akhlak yang baik kepada manusia, tapi bertindak kurang ajar kepada Allah, akhlaknya buruk kepada Allah. Dan tentu saja, itu tindakan yang membahayakan. Kita tidak mempermasalahkan akhlak dia dengan sesama makhluk, namun kita mempermasalahkan akhlak dia kepada Allah, karena dia melakukan kesalahan besar, yaitu tidak sholat. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang meninggalkan sholat seperti orang yang melakukan kekufuran. Demikian, Allahu A'lam.